Edot Arisna. Kelly. Baik, saya Kartubi dan juga berterima kasih buat teman-teman, ada Mas Panjul ya. Terima kasih bersama Edo dan juga Pak Wagyo, teman-teman semuanya, thank you banget. Maya.